Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam mengkaji kitab yang menjelaskan tentang manhaj, metode pemahaman dan pengamalan Ahlussunnah wal Jamaah dalam berislam, membahas dan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Kitab atau tulisan yang ditulis oleh Syekh atau guru kita Syekh Abdul Salam bin Salim Ibnu Raja As-Suhaimi hafizahullahu taala. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan di bab-bab di dalam kitab yang sangat bermanfaat ini tentang bagaimana prinsip atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, baik itu kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin yang lainnya. Kemudian kita akan membahas di bab yang baru atau bab yang ke-9 ya, dari awal kitab ini, tasian mauqifus salafis salihi minal mubtadi'ah. Mauqifus salafis salih, sikap atau prinsip dari para ulama salaf ketika menyikapi pelaku bid'ah. Dalam hal ini tokoh yang mengajak kepada perbuatan bid'ah, yang melakukan perbuatan bid'ah dan membela perbuatan bid'ah tersebut. Ini penting untuk diterangkan di sini, karena sebagaimana di pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa sunnah tidak akan mungkin bisa berdampingan dengan bid'ah selama-lamanya. Yang satu muncul maka yang lainnya akan jatuh. Oleh karena itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap yang sangat tegas kepada tokoh-tokoh pelaku bid'ah, disebabkan dengan sebabnya bid'ah yang mereka dukung atau yang mereka kesankan itu adalah kebaikan, menjadi sebab banyak sunnah-sunnah yang berguguran, apalagi di akhir zaman yang semakin jauh dari zaman Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Taib. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala. Beliau berkata, jadi mauqifus salafis salihi minal mubtadi'ah, sikap para ulama salaf di hadapan tokoh pelaku bid'ah. Kata beliau, al-hadharu wat-tahdhiru min ahli al-ahwa'i wal bid'ai al-mukhalifina lis-sunnah. Ya, sikap mereka adalah al-hadhar, memperingatkan. Sikap mereka adalah al-hadar, berhati-hati, menjauhi dan memperingatkan umat untuk menjauhi pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah yang mereka jelas-jelas menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sini berbeda antara orang awam yang belum paham, yang hanya terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akan tetapi ini adalah seorang yang memang menetapkan permasalahan-permasalahan tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Entah dia berdasarkan akal pikirannya saja, atau hanya pertimbangan perasaannya, atau memang menjaga hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dunianya. Maka yang seperti ini, prinsip para ulama salaf adalah al-hadar, menjauhinya, wat-tahdhir, memperingatkan umat untuk jauh darinya, ya, jauh dari para pengekor hawa nafsu ini, para tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang jelas-jelas menyelisihi atau menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, apa sandarannya? Apa argumentasinya? Dibawakan di sini beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sikap tegas beliau kepada segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama ini yang bukan, yang tidak berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang semakna dengan hadis di atas, bahkan satu riwayat, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ini kita ketahui kedua-duanya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berikutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, berarti dialah orang yang telah menyempurnakan imannya. Cinta kepada Allah dan cinta karena Allah, konsekuensinya kita akan mencintai amal-amal yang diridhai oleh Allah, utamanya tauhid, utamanya iman, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membenci karena Allah, berarti kita akan membenci perbuatan kufur, syirik utamanya, penyimpangan-penyimpangan akidah. Kemudian membenci perbuatan bid'ah dan orang-orang yang melakukannya dalam rangka menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memiliki sifat ini, berarti dia telah menyempurnakan imannya. Jadi menjauhi dan memperingatkan manusia dari pelaku bid'ah, termasuk konsekuensi al-wala wal-bara, cinta karena Allah, loyalitas wala kepada Allah Subhanahu wa taala, berloyalitas mencintai manusia karena Allah dan juga membenci karena Allah, yang sudah kita ketahui ini merupakan bagian yang sangat erat kaitannya dengan iman dan kesempurnaan iman sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Taib, hadis ini adalah riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laysa min wara'i dhalika minal imani habbatu khardalin. Rawahu Muslim. Ini juga ya tegasnya sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan adanya orang-orang yang menentang sunnah di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku yang diutus kepada umatnya kecuali setiap nabi ini mesti memiliki murid-murid dan orang-orang terdekat dari kalangan umatnya. Mereka inilah yang akan selalu berpegang teguh dengan sunnah nabi tersebut dan selalu mengikuti perintahnya. Ini setiap nabi memiliki para sahabat yang sangat dekat dengannya, yang selalu mengikuti petunjuknya, berpegang teguh dengan perintahnya. Kemudian setelah itu akan menggantikan atau akan datang generasi-generasi setelah mereka, generasi yang buruk, pengganti yang buruk, yang mereka ini mengatakan apa yang mereka tidak lakukan atau melakukan. Jadi mereka mengatakan apa yang mereka tidak perbuat, hanya berbicara tapi tidak mengamalkan, na'udzubillahi min dzalik, dan melakukan apa yang tidak pernah diperintahkan, tidak ada sunnahnya mereka malah kerjakan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang berjihad melawan mereka ini dengan tangannya, yakni mengingkari keburukan mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang yang beriman. Tentu ini orang yang punya kekuasaan mengingkari dengan tangan. Dan barang siapa yang berjuang melawan mereka, berjihad melawan mereka dengan lisannya, membantah dan menjelaskan penyimpangan mereka, maka dia adalah seorang mukmin. Serta barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, ya, mengingkari kemungkaran mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang mukmin. Setelah ini, ya, setelah ini tidak ada di balik semua itu keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi. Yakni kalau sudah pengingkaran dengan hati, maka yang di bawah itu tidak ada lagi yang namanya iman. Berarti minimal mengingkari dengan hati. Dan ini dikatakan termasuk berjihad melawan kemungkaran atau melawan keburukan orang-orang yang menggantikan murid-murid para nabi dan para rasul. Tentu di kalangan kita berarti adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, generasi yang kemudian datang belakangan. Ya, yang mereka ini punya ciri-ciri berkata tanpa mengamalkan, naudzubillah min dzalik, dan mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan, yang tidak ada contohnya, yaitu melakukan perbuatan bid'ah. Baik itu dalam ucapan, perbuatan maupun bid'ah dalam keyakinan. Maka berjihad melawan mereka-mereka ini merupakan konsekuensi keimanan. Bagi yang punya kekuasaan maka mencegah dengan tangannya. Bagi yang tidak punya kekuasaan maka membantah atau menjelaskan kesalahan tersebut, tentu dengan cara yang baik dan benar dengan lisannya. Kemudian yang paling minimal adalah orang yang mengingkari dengan hatinya. Oleh karena itu, ini juga jelas merupakan sikap tegas yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melariskan perbuatan-perbuatan bid'ah di kalangan masyarakat umum. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Kemudian berikutnya, wa an ibni mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini Syekh membawakan banyak dalil agar kita tahu bahwa apa yang beliau simpulkan dan juga nanti akan dicontohkan, dinukilkan beberapa ucapan para ulama tentang sikap ini, ini adalah sikap yang diambil dari dalil ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludh alaihim, wahai nabi, berjihadlah kamu melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bersikap keraslah kepada mereka. Berjihad melawan orang kafir, ya, tentu berjihad dengan senjata, juga bisa dengan membantah penyimpangan mereka. Karena kita ketahui bersama, sebelum jihad dengan pedang, telah disyariatkan berjihad dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan yang ayat ini turunnya di periode Mekah sebelum disyariatkannya jihad dengan senjata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan janganlah kalian mentaati orang-orang kafir serta berjihadlah melawan mereka bihi dengan Al-Qur'an sebagai jihad yang paling besar. Kira-kira bagaimana berjihad dengan Al-Quran? Kan tidak mungkin dijadikan Al-Quran sebagai senjata. Maksudnya adalah berjihad dengan kandungan Al-Quran, menyebarkannya, membantah kebatilan, menyanggah syubhat, orang-orang yang melontarkan syubhat untuk kemudian membawa akidah yang sesat, yang menyimpang dari akidah salaf, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya di dalam petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang sikap tersebut. Jadi wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta berlaku keraslah terhadap mereka. Tentu berjihad melawan orang-orang munafik adalah membantah kemunafikan mereka yang di atas namakan Islam. Ini sama dengan membantah perbuatan atau keyakinan ahlul bid'ah yang mereka mengatasnamakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya, kemudian mengadakan perbuatan bid'ah dengan alasan tersebut, yang tentu ini sangat bertentangan dengan bertentangan dengan prinsip para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, taib, hadis berikutnya adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdathul asnani sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulin nas yamrukuna minal islami kama yamruku sahmu minar ramiyah. Man laqiyahum falyaqtulhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar di akhir zaman satu kaum, sekelompok orang yang ahdathul asnan, usianya masih muda tapi pemahamannya bodoh. Ya. Pemikirannya tidak cerdas, pemikirannya bodoh. Ciri-cirinya mereka selalu mengucapkan, mengatakan ucapan yang terbaik didengar oleh manusia. Ya, mereka selalu mengucapkan di antara ucapan yang terbaik di kalangan manusia. Yakni mereka ketika berkata dengan kata-kata yang dianggap baik oleh manusia, kadang-kadang membawakan Al-Quran tapi dipahami dengan pemikiran sendiri, tentu saja membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW tapi dipahami sesuai dengan keinginan hawa nafsu, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ciri-cirinya sudah ada mereka di dalam hadis Rasulullah SAW. Inilah berarti orang-orang yang selalu membela perbuatan bid'ah, bahkan tidak segan-segan menggunakan dalil. Padahal ini jelas dalil tidak mungkin mendukung mereka. Ya, pasti dalil ini justru akan membantah mereka. Taib. Kata Rasulullah SAW, mereka ini keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang keluar dari sasarannya ketika ditembakkan jarak dekat, kemudian dia keluar, tembus. Maka barang siapa yang menjumpai mereka, hendaknya dia membunuh mereka. Karena sesungguhnya bagi orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Karena fitnah mereka yang dahsyat, tentu maksudnya adalah orang-orang Khawarij. Dan orang-orang Khawarij ini menurut pendapat banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bukanlah orang yang keluar dari Islam dalam artian kafir atau murtad. Tapi Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh mereka, tentu perintah ini tertuju kepada penguasa yang punya kekuatan untuk membunuh mereka. Perintah ini disebabkan karena besarnya keburukan yang mereka timbulkan. Akibat dari apa? Berpaling dari ilmu. Mereka-mereka ini yang kemudian menghalalkan, menumpahkan darah kaum muslimin. Pemahaman yang rusak membawa kepada kekacauan, membunuh kaum muslimin. Saya pernah menukilkan ucapan yang terkenal dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang mengatakan tentang mereka. Inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma faharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sekelompok orang yang mereka itu punya semangat beribadah. Ya, ini bukan orang yang mengatakan dirinya memusuhi Islam atau jauh dari Islam. Mengaku ingin beribadah, ingin memperjuangkan Islam, katanya. Tapi mereka melalaikan ilmu, tidak merujuk kepada pemahaman para ulama salaf. Bahkan mereka mengatakan bahwa orang yang berilmu ini tidak berbuat apa-apa, hanya duduk saja. Apa yang terjadi? Karena semangat tanpa ilmu, akhirnya mereka keluar menyerang dan memberontak, membunuh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedang mereka. Kata Imam Malik, walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Seandainya mereka mau menuntut ilmu, dengan izin Allah, ilmu akan mencegah mereka dari perbuatan buruk tersebut. Inilah orang-orang Khawarij. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang menjumpai mereka, maka hendaknya membunuh mereka. Karena orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Kira-kira sikap ini, sikap keras atau lembut? Tegas. Iya kan? Sikap tegas. Diperintahkan untuk membunuh mereka, bahkan dijanjikan pahala lagi bagi yang membunuhnya. Taib. Asy-Syaikh Abdul Salam hafizahullah taala mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Wal ma'niyu bi hadzal hadithi humul khawariju wa qad qatalahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu fi ma'rakati Nahrawan." Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah mereka adalah orang-orang Khawarij. Kelompok yang menyempal dari pemahaman Islam yang benar, menyelisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang fitnah mereka sampai sekarang terus kita rasakan keburukannya, naudzubillahi min dzalik. Mereka ini telah diperangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di peperangan yang disebut dengan peperangan Nahrawan. Mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in memerangi mereka, membunuh mereka karena fitnah dengan keberadaan mereka, syubhat-syubhat yang mereka lontarkan sangat sangat besar. Ma'asyiral muslimin ikhwanan akhwat fid din rahimakumullah. Tentu saja kita katakan tadi mereka-mereka ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bahkan tidak segan-segan menyelewengkan, membawakan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ucapan para ulama, untuk mendukung perbuatan bid'ah mereka. Tapi orang yang berilmu memahami bahwa apa yang mereka bawakan ini bukan dalil, tapi cuma dalih atau syubhat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Wahai Rasulullah, tidaklah mereka-mereka yang sesat ini membawakan kepadamu sebuah dalih, sebuah kebatilan untuk mendukung penyimpangan mereka, kecuali kami akan bawakan kepadamu di dalam dalil Al-Qur'an dan sunnah kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Maka disinilah yang kita harus yakini. Tidak ada seorang ahlul bid'ah pun yang berdalil dengan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang tentu dipahami dengan pemahaman hawa nafsunya, apalagi mengucapkan ucapan ulama. Tidak ada seorang pun yang menggunakan dalil ini kecuali bagi orang yang berilmu bisa membalikan dalil tersebut justru untuk membantah mereka. Maksudnya tidak perlu cari dalil yang lain, cukup dalil itu saja dibalikkan untuk membantah mereka. Ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, salah seorang ulama seperti dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama terdahulu, ulama ahlu sunnah, ada yang mengatakan, "Ma min sahibi batilin yastadillu bishay'in minal kitabi was sunnati ala batilihi illa kana dhalika dalilu dalilan alaihi wa laysa dalilan lahu." Tidak ada seorang ahlul batil pun yang mengambil dalil, menggunakan argumentasi dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW untuk membela kebatilannya, kecuali pada hakikatnya dalil yang digunakan itu adalah justru membantah penyimpangannya, bukan untuk mendukung penyimpangannya. Yakni bagi orang yang berilmu, akan dengan mudah dia akan membalikkan dalil tersebut untuk membantah penyimpangan mereka, bukan untuk mendukung penyimpangan mereka. Oleh karena itu, ini menjadikan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu yakin, tidak mungkin kebatilan itu didukung, dibenarkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka selalu menyeret-nyeret ayat-ayat ini untuk dijadikan mendukung pemahaman mereka yang batil. Nah, taib, kita lihat sekarang penjelasan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau berkata, فَلِهَذِهِ النُّسُوسِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَقَدَ حَذَّرَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ مِنَ الْبِدَعِ وَالْمُبْتَدِعَةِ وَامْتَلَأَتْ كُتُبُهُمْ وَمُؤَلَّفَاتُهُمْ بِالرَّدِّ عَلَى الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا وَالتَّحْذِيرِ مِنْ ذَلِكِ. Karena dalil-dalil yang telah disebutkan yang lalu, dan juga masih banyak dalil yang lain yang semakna dengan ayat, dengan hadis-hadis yang dinukilkan di sini, karena inilah sungguh para imam, para ulama salaf memperingatkan kepada umat untuk menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dan pelaku-pelaku, tokoh-tokoh pelaku bid'ah, di mana kitab-kitab mereka dipenuhi, kitab-kitab dan tulisan-tulisan mereka dipenuhi dengan bantahan kepada ahlul bid'ah dan pelakunya, serta memperingatkan umat darinya. Nah, di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, muncul sebagian dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, mengambil, nanti akan kita bacakan beberapa ucapan para ulama salaf, mereka mengambil ucapan ini untuk membantah ahlu sunnah yang salah. Ini namanya jauh panggang dari api. Ya, dalil-dalil ini digunakan oleh para ulama salaf untuk membantah orang-orang yang jelas secara manhajnya sudah menyimpang, tapi mereka, ini juga syubhat gaya baru, menggunakannya untuk membantah ahlu sunnah. Jadi kalau kita katakan apa dalilnya Anda membantah, langsung dibawakan ucapan-ucapan nukilan dari para ulama salaf yang membantah Khawarij, membantah Jahmiyah, membantah Mu'tazilah dan kalangan ahlul bid'ah yang lainnya. Ini kan aneh. Ini salah memahami dalil. Ini juga akibat dari tidak bertanya kepada para ulama besar yang telah kita sepakati mereka merupakan rujukan kita dalam bersikap di akhir zaman ini. Ya, yang saat ini sudah kita sering katakan berkali-kali, rekaman-rekaman ceramah mereka masih ada. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang diantaranya para ulama besar tersebut ada yang masih hidup di kalangan mereka. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, kemudian Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan para ulama yang lainnya hafizahumullahu taala. Ini kita lihat penyimpangan dalam pemahaman akan menjadikan kerancuan seperti ini. Ya, menjadikan kerancuan seperti ini, maka inilah di antara manfaatnya kita selalu merujuk kepada pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan sikap-sikap yang kita terapkan secara umum untuk menyikapi kaum muslimin, dalam hal ini orang-orang yang kita anggap berbeda pendapat atau salah, ya, atau menyimpang dari jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah hafizakumullah, ya. Saya pernah menukilkan dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj dalam menyikapi orang yang berbuat salah. Ternyata dipisahkan oleh mereka siapa yang dasarnya berpemahaman sunnah dan siapa yang asal manhajnya tidak berpemahaman sunnah. Dibedakan. Maka sebagian orang-orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah bahkan mengaku paling tegas sikapnya, ternyata kemudian memperlakukan para ustadz yang jelas-jelas mendakwakan sunnah kemudian ditahdir, kemudian dikatakan sebagai ahlul bid'ah, maka ini jelas-jelas menunjukkan orang tersebut tidak paham manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah jelas-jelas mengatakan, wa'lam annal khuruja anit tariqi alal wajhain. Ketahuilah orang yang keluar dari jalan yang lurus itu dua macam. Pertama disebut oleh beliau, ammal awwalu farajulun qad zalla anit tariq. Seseorang yang tergelincir, tidak sengaja berbuat salah. Wa huwa la yuridu illal khair. Dia tidak menghendaki kecuali kebaikan. Diterangkan oleh para ulama, maknanya adalah orang ini asalnya kita kenal di atas sunnah, selalu membela sunnah, selalu merujuk kepada pemahaman salaf. Dalam masalah-masalah lainnya dia selalu menukilkan ucapan para ulama salaf. Inilah kesalahan seperti ketergelinciran iman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Al-Baihaqi dan para ulama yang lainnya. Yang seperti ini sikap kita adalah menjelaskan kesalahannya tapi tidak mencela orangnya. Tetap kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Tetap kita membaca buku-buku mereka dengan berwaspada dari kesalahannya untuk kita baca penjelasan para ulama yang meluruskan kesalahan tersebut. Adapun orangnya tetap dihormati dan dimuliakan. Tidak diperingatkan umat untuk menjauhinya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini baru Imam Al-Barbahari tegas. Wa ammal akhar farajulun anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin fahadha dhalun mudhillun syaitanun maridun fi hadhil ummah. Orang yang kedua adalah orang yang sengaja menentang kebenaran. Sudah tahu dalilnya tapi sengaja diselisih. Sudah faham hadisnya tapi tetap berpegang teguh dengan keyakinan batilnya atau perbuatan bid'ahnya. Inilah orang yang sengaja menentang kebenaran, menyelisihi para ulama salaf, orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, inilah yang dikatakan sesat dan menyesatkan. Syaitan yang durhaka di umat ini, syaitan dalam wujud manusia yang seperti ini, hakikun ala an ya alaman ya'rif kisatahu an yuhadziran nasa minhu. Wajib bagi orang yang mengetahui keadaannya untuk memperingatkan manusia agar menjauhinya. Yang pertama tidak demikian. Yang kedua baru disikapi seperti itu. Mendapatkan tahdzir. Coba antum lihat. Berarti sebagian orang yang mempraktekkan sikap tahdzir itu serampangan, ahlu sunnah dan sebagainya dianggap sama, ini berarti adalah orang yang tidak paham manhaj dengan benar. Terjadi kerancuan pada pemahamannya. Karena kesalahan yang bersifat ketergelinciran dianggap sama dengan orang yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penjelasan yang tadi kita nukilkan dari Imam Ahlus Sunnah Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala. Nah. Selanjutnya kita lihat di sini contoh yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala tentang sikapnya para ulama salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in dan generasi yang mengikuti jalan mereka dengan baik, bagaimana sikap mereka terhadap pelaku-pelaku atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang jelas-jelas pemahaman mereka menyimpang dari asalnya, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Dalil yang pertama di dalam Sahih Muslim, ini hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, dari dua tabi'in yang mulia, An Yahya ibn Ya'mur, Yahya ibn Ya'mur dan Humayd ibn Abdurrahman Al-Himyari, dari dua tabi'in yang mulia, ketika mereka datang ke Madinah untuk mencari salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan sikap mereka ketika menemukan penyimpangan yang terjadi di negeri mereka. Inilah para ulama salaf. Ketika mereka tahu ada sahabat yang senior dalam ilmu dan amal, mereka datang untuk bertanya kepada mereka, bukan berpegang dengan pendapat sendiri-sendiri. Ini diantara yang menjadikan sebab perpecahan. Ada sikap-sikap yang, sikap-sikap ini menyangkut masalah besar di umat, kemudian masing-masing orang memposisikan dirinya sebagai ulama, berfatwa dengan fatwanya sendiri, bersikap dengan sikapnya sendiri, padahal dulu para ulama dari kalangan tabi'in yang ilmunya tinggi tetap berusaha untuk mencari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rujukan mereka dalam bersikap. Nah. Taib. Qala Yahya li Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika mereka telah bertemu dengan Umar bin Khattab, maka mereka datang dan bertanya. Yahya ibnu Ya'mar atau Ya'mur berkata atau bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, innahu qad dhahara kibalana unasun yaqra'una al-Qur'ana wa yatafakkaruna al-ilma wa yatafakkaruna al-ilma wa dhakara sya'nahum. Beliau berkata, sesungguhnya ada beberapa orang di negeri kami, di wilayah kami, muncul beberapa orang akhir-akhir ini yang mereka ini juga membaca Al-Quran, yakni secara penampilan kaum muslimin rajin membaca Al-Quran, wa yatafakkaruna al-ilma, dan mereka juga selalu menampakkan dirinya mengikuti ilmu. Yatafakkarun artinya yatatabbaun, mengikuti ilmu, yakni menampilkan diri seperti orang yang menuntut ilmu juga. Wa dzakara sya'nahum, kemudian dia menceritakan tentang ciri-ciri mereka. Tapi satu permasalahan. Wa annahum yaz'umuna annahu la qadar. Mereka menyangka, mereka punya keyakinan tidak ada takdir Allah. Allah tidak menakdirkan. Sesuatu itu terjadi ya ketika terjadi. Tidak ada ketentuan takdir Allah yang mendahulunya. Wa annal amra unfun, dan bahwasanya semua perkara itu terjadi ya ketika terjadi. Qala Ibnu Umar, mendengarkan pernyataan ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengetahui mereka ini pasti bukan yang mengikuti kajian sunnah, tidak belajar dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah, karena pemikiran seperti ini tidak mungkin bersumber dari ajaran akidah yang benar berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma langsung berkata, "Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bara'um minhum. Anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni." Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, "Law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Sahabat yang mulia ini berkata, "Kalau kamu bertemu dengan mereka setelah pulang nanti, maka sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku." Ini kira-kira sikap lembut atau sikap keras? Sikap tegas dan keras, tentu saja. Langsung berlepas diri. Berlepas diri ini tidak main-main. Ya. Termasuk di antara ciri-ciri dosa besar kalau perbuatan diancam dengan Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Berarti ini merupakan pengingkaran yang sangat keras, begitu. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Allah yang Abdullah ibnu Umar bersumpah dengan namanya, dengan nama Allah. Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia sedekahkan, diinfakannya, ya, disedekahkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infak yang sebesar gunung Uhud ini sampai orang itu mengimani dan menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini hukumnya kufur, bid'ah yang sampai pada tingkatan mengkafirkan, tidak diterima amal ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut meskipun ibadahnya luar biasa besarnya. Ini jelas contoh sikap tegas dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang besar yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pelaku bid'ah yang sengaja berpaling dan menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, itu sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua dibawakan di sini nukilan dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, "Iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunnah." Hati-hati kalian dengan orang-orang yang selalu mendewakan akalnya, menjadikan rujukan selalu pemikiran atau akalnya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka ini adalah musuh-musuh sunnah yang sesungguhnya. Orang yang selalu mendewakan akalnya, dengan mudah dia akan mengatakan sunnah ini tidak masuk akal, bahkan ayat ini tidak masuk akal, sifat Allah ini tidak sesuai dengan penunjukan akal. Ini kelancangan yang sangat parah. Padahal pada hakikatnya sudah kita ketahui, akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih, karena yang menurunkan dalil adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang menciptakan akal juga Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pengagung akal ini adalah justru orang-orang yang tidak berakal. Nah, mereka inilah, karena mereka inilah musuh-musuh penentang sunnah. Kenapa alasannya? A'yadhumul ahadithu an yahfaduha. Mereka merasa berat, susah untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu birra'yi, akhirnya mereka mengucapkan pendapat dari akal semata-mata. Fadhallu wa adhallu, maka mereka pun sesat pada diri mereka dan menyesatkan orang lain. Ya, disebabkan mereka tidak punya dalil, tidak faham dalil, tidak bisa menghafal dalil, akhirnya cari sesuatu untuk mendukung pemahaman yang menyimpang. Akhirnya mereka menggunakan akal, dan ini termasuk pengekor hawa nafsu, ya, yang mereka ini disifati sebagai musuh-musuh penentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini diriwayatkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ini juga penjelasan dari para ulama salaf, ya, yang dengan tegas dikatakan ini sebagai musuh-musuh penentang sunnah, ini menunjukkan sikap sikap tegas dan sikap keras dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi berikutnya yang ketiga, thalithan, wa rawa ad-Darimi wal Lalika'i wa ghairuhuma an Abi Kilabah rahimahullahu taala qala mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu sayf. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Lalika'i dan yang selain keduanya dari tabi'in yang mulia Abu Kilabah yang namanya Abdullah ibn Zaid Al-Jarmi rahimahullahu taala, ya, tabi'in yang sangat utama, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu sayf. Tidaklah sekelompok orang mengada-ngadakan satu kebid'ahan kecuali mereka akan menghalalkan penggunaan senjata untuk menumpahkan darah. Jadi antum perhatikan, pelaku bid'ah itu rata-rata, ya, ujung-ujungnya akan menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi bukan cuma Khawarij yang punya pemahaman seperti ini. Ya, di sini nukilan dari Imam Abu Kilabah menyatakan setiap orang yang mengadakan perbuatan bid'ah nanti lama-kelamaan berujung kepada menghalalkan pertumpahan darah, yakni mengkafirkan, menganggap halal darah orang yang menyelisihi pemahamannya. Dan ini terjadi pada pelaku bid'ah, na'udzubillahi min dzalik. Tayib, kemudian yang keempat, rabian, wa qala Ayyub Astakhtiyani rahimahullahu taala, Imam Ayyub Astakhtiyani, Ayyub ibnu Abi Tamimata Astakhtiyani, tabi'in yang mulia rahimahullahu taala, berkata, ahlul ahwa'i kulluhum khawarij, ahlul ahwa, orang-orang yang mengekor, memperturutkan hawa nafsu, semuanya adalah khawarij. Semuanya pantas dinamakan khawarij. Kenapa? Karena mereka kharaju ala sunnah, keluar dari sunnah, keluar untuk menentang sunnah. Ini seperti penjelasan dari Syekh Abdul Salam Suhaimi sendiri ketika beliau menjelaskan makna ini, ya. Jadi maknanya kata beliau adalah karena mereka itu keluar untuk menentang sunnah, memberontak kepada sunnah, begitu. Jadi mereka dikatakan khawarij semuanya. Waqala, dan beliau berkata, Ayyub As-Sakhtiyani berkata, innal khawarij akhtalafu fil ismi wajtama'u ala saif. Sesungguhnya orang-orang khawarij hanya berbeda dalam namanya saja, tapi mereka bersepakat untuk satu hal, yaitu menghalalkan penggunaan senjata untuk membunuh, ya, menumpahkan darah orang yang berbeda pendapat dengan pemahaman mereka. Makanya ini kita ketahui, ahlu sunnah wal jamaah sangat jauh dari pemahaman seperti ini. Sampai pun kita menyalahkan satu perbuatan, bahkan kita menghukuminya kafir, ini adalah hukum secara umum, belum tentu perorangannya kita akan hukumi demikian. Apalagi kemudian menghukumi setiap pelaku bid'ah sebagai ahlul bid'ah. Tadi sudah kita bedakan antara tokoh dan orang-orang awam. Mungkin lebih sedikit orang-orang yang masuk dalam kategori ahlul bid'ah dengan pengertian seperti ini. Ya, kemudian juga demikian yang berhubungan dengan hukum mengkafirkan. Antara hukum umum dengan hukum perorangan tertentu akan dibedakan sebagaimana yang juga sudah kita sering sebutkan kaidahnya di pertemuan-pertemuan yang lalu, yang kita baca dari kitab atau nukilan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam di dalam kitab ini. Tabarakallahu fikum, mungkin sudah waktu azan, kita pending sejenak sampai selesai salat Isya, insyaallah kita lanjutkan kembali. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali tadi pernyataan dan sikap para ulama salaf yang menyebutkan dengan tegas pengingkaran mereka terhadap tokoh-tokoh yang melakukan bid'ah, menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sampai di nukilan dari Imam Besar Ahlu Sunnah Ayyub As-Sakhthiani rahimahullah ta'ala. Sekarang kita melangkah khamisan yang kelima. Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, wa an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala qala, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam besar dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyati, al-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Rawahul Lalikai. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, perbuatan bid'ah lebih disukai atau lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat atau dosa besar yang lain, tentu selain syirik. Karena perbuatan maksiat atau dosa besar masih diberikan tobat, sedangkan perbuatan bid'ah tidak diberikan tobat padanya. Hadis riwayat Al-Lalikai. Tentu saja ini bukan menunjukkan bahwa perbuatan bid'ah itu tidak ada tobat sama sekali, berarti sama dengan perbuatan seperti syirik, orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu maknanya. Tapi maksudnya perbuatan bid'ah tidak diberi taubat, maksudnya kecil sekali kemungkinan pelakunya akan bertobat darinya. Kecuali tentu orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan pemahaman bid'ah yang ada pada dirinya. Kenapa kecil kemungkinannya? Karena cirinya orang yang kena penyakit syubhat atau berbuat bid'ah adalah dia menganggap baik perbuatannya. Makanya dia membela mati-matian, bahkan tadi membungkusnya dengan dalil seolah-olah itu adalah kebenaran. Sekarang bagaimana mungkin orang yang berbuat benar akan bertobat dari apa yang dianggapnya benar? Kata Ibnu Taimiyah, ini maknanya. Seseorang itu akan bertobat kalau dia mengakui perbuatannya salah. Kalau orang yang merasa dirinya benar, bagaimana mungkin ada orang yang bertobat dari sesuatu yang dianggapnya benar? Dari sisi inilah bid'ah itu lebih disukai oleh iblis, karena dengan godaan bid'ah ini menjadikan manusia tidak sadar dari kesalahannya, bahkan dia semakin berlarut-larut, semakin menghiasinya, semakin dimodifikasi, ditambah akhirnya semakin besar dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh meninggalkan Islam. Dari sisi inilah kenapa para ulama mengatakan bid'ah itu dekat dengan kekufuran. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahkan innal bid'ata dihlizun ilal kufur. Kebid'ahan itu adalah jalan atau apa? Lorong, gang menuju kekafiran. Itu adalah bid'ah. Karena disebabkan orang yang tidak menganggapnya buruk, artinya dia akan kerjakan, akan ditambah lagi, dihiasi lagi, terus dimodifikasi, terus bertambah, lama kelamaan semakin jauh dari petunjuk Islam, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya naudzubillah min dzalik, keluar dari Islam. Inilah perbuatan bid'ah yang semakin lama semakin besar dan kemudian menjadi bid'ah-bid'ah yang sangat yang sangat buruk keadaannya, na'udzubillah min dzalik. Taib, itu pernyataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa rawa aidan an Qatadata rahimahullah ta'ala annahu qala, ya ahwal inna ar-rajula idza ibtada'a bid'atan yanbaghi laha an tudzkara hatta tuhdzar hatta tuhadzar atau hatta tuhdzar. Yang keenam, Imam Al-Lalikai juga meriwayatkan dari imam besar dari kalangan tabi'in Qatadah, Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, ya ahwal, wahai ahwal, sesungguhnya seseorang itu ketika melakukan satu perbuatan bid'ah, sepantasnya untuk diingatkan agar dia bisa menjauhinya. Ya, untuk diingatkan agar dia bisa menjauhi perbuatan bid'ah tersebut. Berikutnya, sabian yang ketujuh, wa anil hasan, dari Imam Al-Hasan Al-Basri, juga imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri. Beliau berkata, ahlul ahwa'i bimanzilatil yahudi wan nasara, para pengikut hawa nafsu ahlul bid'ah kedudukannya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini keras atau lembut? Ya jelas keras. Dikatakan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yakni bukan berarti ini mengkafirkan, tapi kedudukan atau penyimpangan mereka adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah faham kebenaran tapi kemudian menyimpang, menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsaminan, yang kedelapan, wa qala Umar bin Ibnu Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, juga dari tabi'in yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'ammati fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah. Jika kau melihat satu kaum, sekelompok orang yang merahasiakan, berbisik-bisik dalam membicarakan sesuatu dalam urusan agama mereka tanpa melibatkan orang umum, maka ketahuilah mereka itu sedang menyusun kesesatan, sedang membangun penyimpangan. Yakni ini adalah ciri-cirinya ahlul bid'ah, ketika mengadakan pengajian dirahasiakan, tidak boleh melibatkan orang umum, hanya orang-orang tertentu. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang sedang menyusun kesesatan, na'udzubillah min dzalik. Nah, juga ini menunjukkan sikap tegas untuk mengingkari perbuatan bid'ah dan cara-cara mereka dalam menyebarkan dakwah. Tasian, yang kesembilan, wa qala Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ma farihtu bi syai'in minal islami ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku tidak merasa gembira dengan sesuatu dalam Islam ini yang lebih besar daripada kegembiraanku bahwa hatiku tidak masuk ke dalamnya sesuatu dari hawa nafsu atau pemahaman bid'ah, pemahaman bid'ah yang tersebar di masa tersebut. Yakni ini kegembiraan yang terbesar menurut beliau. Selamat dari pemahaman yang menyimpang, selamat dari hawa nafsu, ini adalah kebahagiaan yang terbesar di dalam Islam yang tidak ada yang melebihinya. Oleh karena itu, ini juga merupakan nikmat yang harus disyukuri oleh orang yang mengenal sunnah. Makanya tidak usah cari-cari sebab-sebab yang bisa menjadi memungkinkan untuk menghilangkan nikmat ini. Alhamdulillah, dengan kita belajar dari penjelasan para ustadz sunnah yang alhamdulillah berbagai macam bidang dalam agama kita dapatkan penjelasan yang cukup dan memuaskan. Kenapa harus mencari yang lain? Yang kemudian beresiko menjadikan adanya syubhat, membuat perpecahan, nanti kesalahpahaman, akhirnya menjadikan kita ragu kepada agama. Banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan majelis ilmu karena adanya syubhat, padahal sebelumnya dia bisa ngaji dengan tenang, dengan mencukupkan diri dengan para ustaz ahlus sunnah yang menyampaikan ilmu yang alhamdulillah kita yakini ilmu tersebut adalah secara umum bersumber dari dalil dari Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, ashiran yang ke-10, wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud al-Hudzali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnati mithla hadha, yakni mifsal al-isba' fa in taraktumuhum ja'u bitammatil kubra. Beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, akan datang nanti suatu kaum yang mereka itu meninggalkan sunnah. Mereka itu meninggalkan sunnah awalnya cuman seperti ini. Ya, ini mereka, beliau menyebutkan satu ruas jari saja. Satu ruas jari awalnya sedikit ditinggalkan sunnah itu. Fa in taraktumuhum, kalau kalian membiarkan mereka awalnya sedikit dibiarkan, yakni tidak diingkari, tidak ditegur, tidak disikapi dengan keras, maka lama kelamaan mereka akan membawa satu malapetaka yang besar. Kenapa demikian? Sifatnya perbuatan bid'ah dianggap baik. Bukan cuma dianggap baik, dianggap sebagai memperjuangkan Islam, mewujudkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, menunjukkan penghargaan terhadap syiar-syiar Islam dan berbagai macam slogan lainnya. Antum masih ingat pernyataan juga yang saya pernah nukilkan dari kitab Syarhus Sunnah tulisan Imam Abu Muhammad Al-Barbahari. Semua bid'ah yang ada di umat ini selalu seperti ini modelnya, kecil karena dibiarkan, akhirnya ditambah, dimodifikasi, orang semua diam, lama kelamaan baru menjadi bid'ah yang besar, yang sudah fatal dan sudah susah untuk diingkari lagi. Beliau mengatakan, wa'lam anna saghiral bid'ati ya'udu hatta yasira kabiran. Ketahuilah, bid'ah itu selalu awalnya kecil, tapi dia berulang, terus dilakukan, ditambah dan seterusnya, lama kelamaan menjadi besar. Fakadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Maka demikianlah keadaannya semua bid'ah yang terjadi di umat ini. Sebagian dari para ulama ketika menjelaskan contoh apa yang diterangkan oleh Imam Al-Barbahari ini, yang ternyata juga ada pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau bid'ah dibiarkan lama kelamaan menjadi malapetaka besar, sebagian ulama mencontohkan tentang kisah yang terjadi juga sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika sahabat yang lain Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang orang-orang yang di masjid membuat halaqah zikir. Ada yang memimpin dengan mengatakan sabbihu mi'ah, ucapkan tasbih 100 kali. Maka mereka menghitung dengan batu-batu kerikil 100 tasbih. Kelihatannya apa yang salah? Hanya sekedar menghitung saja. Tapi ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu datang, bakal beliau mengingkari dengan keras. Uddu sayyi'atikum, silakan hitung keburukan-keburukan kalian. Di akhir dia mengatakan, innakum la'ala millatin ahdami millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dholalah. Sungguh kalian ini, apakah agamanya lebih bagus, lebih lurus petunjuknya dibandingkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau justru membuka, kalian ini membuka pintu-pintu kesesatan? Maka mereka beralasan dengan alasan yang ternyata alasan ini klasik, sampai sekarang masih ada. Dari dulu alasan ini sampai sekarang masih ada. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, Ma aradna illal khair. Wahai Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan saja. Maka tetap beliau bersikap dengan tegas mengatakan, wa kam mim muridin lil khairi lai yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut karena jalannya yang salah. Kemudian dalam sebagian riwayat ternyata diterangkan, rawi hadis yang menyaksikan kisah ini mengatakan, sewaktu terjadinya peperangan antara sahabat kaum muslimin yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang Khawarij, kata rawi hadis ini, ra'aitu amata ulaikal hilaki humul ladzina yuta'idunana yauma nahrawan ma'al Khawarij. Ternyata aku melihat mayoritas yang hadir di halaqah yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud tersebut, mereka ini yang kemudian bergabung bersama orang-orang Khawarij berperang melawan kami di hari Nahrawan. Jadi bid'ah yang kecil hanya sekedar dari menghitung zikir dengan batu-batu kerikil menjadi apa? Menjadi bid'ah Khawarij sampai menumpahkan darah, sampai memerangi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini menunjukkan kepada kita tentang dahsyatnya perbuatan bid'ah kalau tidak diingkari dengan keras akan semakin mendatangkan malapetaka yang besar. Naudzubillah min dzalik. Tapi insyaallah cukup sampai di sini, sampai nukilan yang ke-10, karena masih ada nukilan yang berikutnya dari pembahasan sikap tegas para ulama salaf terhadap pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah kita akan bisa melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat ini di waktu-waktu berikutnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai. Pinjam topeng. Ya, bisa diterangkan Ustaz apa penyimpangan atau ketergelinciran dari para imam seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sempat tergelincir dari pemahaman Ahlus Sunnah. Mereka ini tergelincir dalam masalah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu mentakwilkan sifat-sifat Allah ketika menjelaskan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang merupakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketergelincirannya karena mereka menukil dari para ulama yang sebelumnya yang kemudian mereka tidak meluruskan. Ala kulli hal, ini ketergelinciran yang kita ketahui mereka tidak sengaja. Ya, karena dibuktikan di dalam pemahaman-pemahaman yang lain mereka selalu berpegang teguh dengan dalil dan pemahaman salaf. Ini bukti bahwa mereka tergelincir dan benar-benar kebaikan-kebaikan dan manfaat ilmu dari mereka ini menutupi kesalahan yang sedikit tersebut, sehingga kita tetap mengambil manfaat dari buku-buku mereka, bahkan seperti kitab Ibnu Hajar Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, dikatakan oleh para ulama la hijrata ba'dal fat, atau sebagian dari para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fat, setelah adanya kitab Fathul Bari kita tidak butuh kitab, kita tidak perlu lagi kitab Syarah Sahih Bukhari yang lain, saking agungnya penjelasan yang beliau sampaikan ketika menjelaskan dan membela hadis-hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bagaimana menyikapi ustadz yang bergaul dengan tokoh ahlul bid'ah dan tampil berfoto dengannya? Ini tidak pantas. Telah diingatkan oleh para ulama kita bahwa ini akan menimbulkan syubhat atau rekomendasi terhadap hal tersebut. Maka ini kalau dilakukan dengan sengaja, karena kemungkinan orang tidak sengaja, mungkin tiba-tiba difoto kemudian dikesankan ini bersama, apalagi sekarang pengeditan tentang foto tentu lebih canggih. Kalau ini dilakukan dengan sengaja, hendaknya dia tidak lakukan demikian. Yang diingatkan oleh para ulama kita, kita pernah dengar langsung dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Saleh Suhaimi, mereka sangat mengingatkan hal-hal yang seperti ini jangan sampai menjadi rekomendasi tentang orang-orang yang punya pemahaman menyimpang disebabkan karena kita bermudah-mudah untuk berfoto dengan mereka, kecuali kalau ketidaksengajaan atau editan, maka Ini juga menjadikan kita harusnya meneliti, ya, benar-benar mengklarifikasi apakah betul-betul foto ini sesuai dengan kenyataannya. Bagaimana kami menyikapi orang-orang yang mengaku ahlus sunnah namun suka membeberkan keburukan pemerintah, bahkan mereka mengkafirkan pemerintah. Ini dari sikapnya sudah ketahuan bahwa mereka menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Karena di setiap buku-buku yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah pasti diterangkan tentang sikap tidak boleh memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Kalaupun mereka berbuat zalim, maka tidak menjadikan kita memberontak kepada mereka. Kita mengingkari kezaliman dan menasihati dengan cara yang baik, langsung di hadapan mereka, sampai kepada mereka, bukan disampaikan di depan umum. Itu adalah prinsip pemahaman dasar manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah, manakah titik temu antara ancaman siksa pedih bagi dai yang tidak mengamalkan yang mereka katakan dan menyampaikan kebenaran tidak perlu menunggu sempurna dalam hal menyampaikan kebenaran bagi orang yang masih kurang ilmu atau belum beramal seperti saya? Ya, maksudnya belum beramal di sini, kan ada orang yang tidak beramal itu ada orang yang mudah mengamalkan sesuatu. Jelas-jelas dia sudah tahu, kemudian dia melanggar. Dengan orang ada yang belum bisa beramal karena belum mampu. Contoh sekarang, naik haji atau umroh, kan ini membutuhkan biaya. Apakah semua orang mampu melakukannya? Tidak. Nah, bagi seorang ustadz yang faham tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan haji atau umroh, ketika ditanya oleh orang awam yang butuh penjelasan, apakah dengan alasan dia belum melaksanakan haji atau umroh padahal dia memang tidak mampu, kemudian dia mengatakan saya tidak mau menjelaskan karena saya belum mengamalkannya? Tentu tidak. Ya. Jadi di sini maksudnya orang yang tidak mengamalkan adalah orang yang sudah tahu ini yang benar tapi dia melanggar karena pertimbangan hawa nafsunya atau pertimbangan dunianya. Beda dengan orang-orang yang belum mengamalkannya karena tidak mampu, atau kita katakan orang yang belum sempurna karena siapa yang menganggap dirinya sempurna, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau kita menunggu ilmu kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu atau seperti Imam Ibnu Qayyim dulu, siapa yang bisa berdakwah kalau begitu di akhir zaman ini? Ya. Naam, barakallahu fikum. Saya hijrah dan tinggal di kota lain yang lingkungannya dekat dengan sunnah. Orang tua saya di kampung termasuk petinggi di lingkungan yang kental dengan bid'ah dan khurafat. Saat orang tua berusia lanjut dan membutuhkan perhatian lebih dari anaknya, haruskah saya kembali sementara saya masih merasa belum kuat? Iya. Minta pertolongan kepada Allah, kalau bisa ajak orang tua kita untuk tinggal bersama kita. Kita ajak. Karena kita sudah tahu di lingkungan sana akan memperparah keadaannya, kita bujuk dia. Kalau perlu kita penuhi apa yang diinginkannya, kita buatkan ya semampu kita tempat atau kamar yang mungkin nyaman bagi dirinya, kita bujuk. Mudah-mudahan dengan sebab ini dia mau hijrah ke tempat kita. Manfaatnya kita bisa ajak dia, menjauhkan dia dari lingkungan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu bagi antum yang bertanya. Apakah nanti di akhir zaman pada saat zamannya Imam Mahdi bid'ah sudah tidak ada? Ya, tentu saja waktu itu keadilan akan tersebar, kebaikan-kebaikan tersebar. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali penyimpangan. Ya, jelas tidak mungkin. Kalau di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masih ada perbuatan kemunafikan, tapi tentu diingkari. Tentu pada saat itu orang-orang yang soleh akan mengingkari perbuatan buruk tersebut. Bagaimana memahami hadis saat azan berkumandang doa dikabulkan? Apakah kita bisa berdoa selain mengikuti muadzin? Ya jelas tidak. Maksudnya ini yang disebutkan di dalam hadis yang sahih adalah doa di antara adzan dan iqamat. Doa di antara adzan dan iqamat, bukan ketika adzan. Adzan waktu di adzan kan kita diperintahkan untuk mendengarkannya dan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi bukan waktu itu kita berdoa, tapi setelah selesai adzan baru kita berdoa. Apakah setiap kitab harus dikaji dengan ustaz, tidak boleh dibaca sendiri? Iya, maksudnya kalau kitab-kitab yang membutuhkan pemahaman, kitab-kitab dasar atau prinsip dasar. Setelah kita punya dasar, kita bisa membaca kitab-kitab yang lain. Yang kalaupun kita ada yang tidak paham, kita bertanya kepada ustaz. Itu maksudnya dibimbing oleh ustaz. Ada misalnya kitab-kitab yang merupakan adab-adab yang ringan, juga sudah ada penjelasannya. Mungkin kita bisa baca sendiri selama kita sudah punya dasar. Sebelumnya sudah misalnya mengkaji masalah-masalah yang merupakan prinsip agama dengan ustaz yang kita percaya bisa menjelaskannya dengan benar. Nah, saya pernah membaca buku yang berjudul Sunnah-sunnah yang dibid'ahkan, yang diberi kata pengantar oleh tokoh yang sangat terkenal di kalangan awam, tokoh ini menganjurkan buku ini. Di dalam buku ini dijelaskan dalil-dalil ataupun perkataan sahabat untuk mendukung bid'ah. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi buku syubhat ini? Tidak perlu setiap syubhat kita harus layani sesuai kemampuan kita. Dalil-dalilnya sudah jelas. Buku-buku atau pernyataan para ulama salaf yang mengingkari perbuatan bid'ah, maka tidak mungkin ada perkataan-perkataan lain, kecuali kalau perkataan ini imma diada-adakan, dibuat-buat, atau mungkin perkataan dari sebagian yang merupakan ketergelinciran para ulama. Kita ketahui sebagian di antara ulama salaf juga ada yang punya pendapat yang ternyata dibantah oleh para ulama yang lain. Ini bukan merupakan dalil untuk membolehkan kesalahan yang dilakukan oleh perorangan di antara mereka. Nah, saya mendengar bahwa salafi juga mulai ada perbedaan. Ada yang mengatakan roja adalah hizbi. Bagaimana pandangan ustaz? Alhamdulillah. Kalau ada yang mengaku hal seperti ini, berarti kita katakan dia tadi tidak faham manhaj. Karena dari nukilan para ulama yang terdahulu yang tadi saya bawakan pernyataan Imam Al-Barbahari, dibedakan antara kesalahan. Kalau kita mengatakan setiap perbedaan itu berarti perpecahan, berarti kita katakan imam madzhab yang empat berpecah. Para sahabat juga yang berbeda pendapat berarti berpecah. Padahal kenyataannya tidak. Mereka-mereka tidak saling menuding, padahal ada perbedaan di kalangan mereka. Maka yang menuding ini berarti tidak faham bagaimana menyikapi kesalahan antara orang yang asalnya sunnah dan asalnya bukan sunnah seperti yang tadi kita sebutkan. Menurut yang saya fahami, ahlul bid'ah bukan saja khawarij. Betul, itu yang benar. Banyak ahlul bid'ah, bukan cuma khawarij. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, dan yang lainnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui di Indonesia bahwa banyak ahlul bid'ah. Antum pernah menghitung? Pernah melakukan survei? Ya. Kalau pelaku bid'ah banyak, apakah setiap pelaku bid'ah adalah ahlul bid'ah? Apakah mereka kafir sebagaimana khawarij? Ya, berarti antum salah faham ini. Tadi sudah kita sebutkan, para ulama tidak mengatakan khawarij itu kafir. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah jelaskan perbedaan antara seorang yang melakukan perbuatan bid'ah dengan dia sudah faham, kemudian memperturutkan hawa nafsunya atau membela kepentingan dunianya, dengan orang awam yang belum faham. Tokoh-tokoh inilah yang kita nanti sikapi sebagai ahlul bid'ah yang diperingatkan, yang tadi dinukilkan ucapan para ulama untuk bersikap tegas dan keras terhadap mereka. Nah, itu pun dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain tentu saja. Jika kita melihat pendakwa bid'ah yang sedang mengadakan pengajian bid'ah, apakah kita harus mengucapkan saya berlepas diri darinya seperti ucapan Abdullah ibn Umar? Apakah harus disampaikan pendakwa tersebut atau boleh dalam hati saja penyangkalannya? Seandainya antum punya kedudukan seperti Abdullah ibn Umar, sampaikan kepadanya. Ya, tapi kedudukan antum tidak seperti dia. Ini Abdullah ibn Umar adalah tokoh waktu itu, yang ketika orang mendengar ucapannya takut, segan, karena dia sahabat yang mulia dan para sahabat menjadi rujukan pada saat itu. Ya, ini ketika ahlu sunnah kuat, sikapnya seperti itu. Ya, misalnya, ya, seseorang yang melakukan perbuatan tadi mendakwakan bid'ah, didatangi oleh seorang ulama besar seperti Syekh bin Bas, langsung dia mengatakan saya berlepas diri, mungkin ada pengaruhnya bagi dia. Tapi bagi orang yang tidak seperti itu keadaannya, maka yang dia bisa lakukan, dia berusaha menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Kalau dia mampu, kalau tidak, maka dia mengingkari di dalam hati, kemudian meninggalkan majelis tersebut. Apakah orang-orang yang suka mencela pemimpin di negeri ini termasuk orang-orang yang berpemahaman khawarij, dan jika ada di antara keluarga kita yang melakukan hal tersebut, bagaimana kita menyikapinya? Ya, nasihati saja. Ini termasuk ciri-ciri pemahaman khawarij. Meskipun tidak mesti demikian, mungkin dia ada kerancuan dalam pemahamannya. Makanya kita nasihati, kita sampaikan bagaimana dalil-dalil dan keterangan para ulama ahlu sunnah tentang sikap seperti ini. Sebagian khatib mengganti kata bid'ah dengan mengatakan tidak ada contohnya dengan alasan jamaah kita tidak semua orang yang tahu sunnah. Tidak benar. Nabi Muhammad SAW menggunakan kata-kata bid'ah. Apakah Nabi Muhammad SAW berarti kurang hikmah dalam dakwanya? Istilah yang syar'i kita harus berusaha sebutkan. Memang betul kita mungkin perlu menjelaskan, atau dalam keadaan tertentu kita perlu lebih halus mengucapkannya. Tapi kata-kata bid'ah dan syirik kan disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lebih indah dari, melebihi dari menggunakan istilah-istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang takut menggunakan istilah seperti ini, berarti dia akan berani menggunakan istilah apa? Apakah dia akan lebih percaya dengan istilah yang diciptakan oleh dirinya sendiri daripada istilah yang diturunkan di dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin dalam kondisi tertentu kita perlu merinci, menyebutkan maknanya. Kalau orang salah faham, terangkan makna yang benar. Masa gara-gara orang salah faham kita tinggalkan istilah syar'i? Sebutkan bahwa selama ini bid'ah itu diartikan salah, dikesankan begini, maka beginilah makna yang benar. Dan memang istilah ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam ucapan para ulama salaf. Itu namanya meluruskan pemahaman, menjadikan pemahaman kembali kepada yang benar, bukan dengan meninggalkan lafaz yang benar hanya disebabkan karena kesalahpahaman orang-orang awam. Tapi barakallahu fikum, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mempelajari ilmu sunnah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, yang menjadikan sebab untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mewariskan amalan soleh untuk meningkatkan keimanan kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas kebenaran ini sampai di akhir hayat kita. Demikianlah saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.